saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Allah memerintahkan hambanya untuk bertakwa, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia melihat Allah gitu ya. Dan untuk berkata sebuah perkataan yang benar, perkataan yang tidak bengkok-bengkok ya, perkataan yang tidak nyeleneh gitu. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, qaulan sadida. Waqad qila, dan ada yang berpendapat bahwa sadid bukan syadid ya, sa pakai sa, sadid. Qaulan sadida, bukan qaulan syadida ya, bukan pakai shin tetapi pakai sin ya, sin ya. Waqad qila as-sadid, yang dimaksud dengan sadid itu adalah syahadatut tauhid. Jadi wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah syahadat tauhid ya. Bertauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Waqila, ada yang mengatakan as-sidq, jadi qaulan sidqa au sadiqa ya. Siddiq, qaulan sidqa, ucapan yang benar yang jujur gitu. Ada yang mengatakan sawab, sawaba, qaulan sawaba, berarti ucapan yang benar. Dan kalau kita lihat maknanya, apakah syahadatut tauhid, apakah as-sidq, apakah as-sawab, ini semuanya insya Allah tidak ada, laisa bainaha ikhtilaf wala ittirab ya, tidak ada perbedaan dan tidak ada hal yang muskil di penafsiran atau makna-makna tersebut. Materi nasihatku untukmu ini bersumber dari kajian Al-Ustaz Ibadur Rahman Hafizahullah dalam kajian kitab Riyadus Salihin bab takwa. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.